قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب حكم الدين كتب له رحمه الله تعالى فإن كان فيهما غش kalau pada keduanya ada gish, ada campuran, apakah permatanya atau yang lainnya, ada campurannya, maksudnya ada bahan lain yang ada di emas itu atau pada perak itu, ya, permatanya dan semisalnya, misalnya kadang untuk menyambungnya, misalnya ada fido atau ada yang lain bukan emas. Falaz zakat fi ma hatta yablugha qadru dhahabi wal fidda. Nisaban. Maka tidak ada zakat pada keduanya sampai hingga mencapai kadar dhahab dan fidda nisabnya. Artinya misalnya nisab emas berapa? Nisab emas. Hah? 80? Hah? 85 gram. Hitungan yang Asyabu Thami 85 gram. Ternyata ditimbang itu semua dengan permatanya 85. Berarti kan belum sampai. Jadi ini bukan emas yang timbangan yang menggenapkannya. Paham kan? Iya. Jadi memang di penjual emas itu dipisah. Ini berat emasnya 2 gram. Ini tambah dengan ini sekian. Paham kan? Iya. Jadi tidak ada zakat sampai-sampai. Karena zakat itu ya emas murni, bukan yang campuran. Demikian pula perak murni, bukan campuran. Tentunya. Iya. Kalau tidak cukup nisabnya, maka tidak ada zakatnya. Tidak cukup nisabnya, maka tidak ada zakatnya. Kemudian kata beliau rahmatullah, fa'in syakka fi dzalik, kalau dia ragu dalam hal itu. Ini berapa ini dengan campurannya ini? Apakah sudah lewat atau belum? Dia ragu. Maka khuyyira bainal ikhraj wa baina sabqihima. Dia punya dua pilihan, sahibul mal. Antara dia keluarkan, ya, antara dia keluarkan atau dia sabar, dia apa lagi sabar, dia dulang-ulang, maksudnya dia keluarkan campurannya kemudian dia jadikan emas apa murni. Iya, saya sekarang dia jadikan iya kepingan emas batangan. Dia dikasih dua pilihan. Dia keluarkan zakatnya atau sudah dia sabar? Iya, dia ubah emasnya. Untuk apa? Liya alama qadra dzalik. Supaya dia tahu kadarnya berapa. Jelas kan? Ya kalau sekarang alhamdulillah mungkin bisa dia pergi ke toko emas. Dia tanyakan, berapa ini? Murninya ini kalau dikeluarkan semua, ini permatanya dan semisalnya. Iya, dia bisa. Atau paling aman itu tadi sabab dia lebur emasnya. Dan ketika dilebur akan keluar kotorannya. Yang akan tersisa emasnya. Emasnya. Ini pilihannya. Iya. Kemudian setelah itu wala zakata fil huli al mubah. Tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah. Al-mu'adil isti'mal wal-ariyah. Yang disiapkan untuk dipakai. Yang disiapkan untuk dipakai. Ya. Perhiasannya untuk dipakai. Wal-ariyah. Apa artinya al-ariyah? untuk dijadikan apa dia? Selupa makna al-ariyah. Apalagi artinya al-ariyah sebenarnya dari tahu? Dari tahu? Iya. Yeah. Nggak bisa lupa itu ya, maknanya. Dan ada istilahnya. Dari tahu? Kenapa mubat? Apa diterjemahkan? Hah? Apa? Dia dijadikan untuk dipinjamkan. Baik. Dia hulil mubah atau dia jadikan untuk dipinjamkan, katanya mubat. Terjemah siapa itu mubat, Ustadzul? Dia yang disewakan berarti. Pinjaman. Apa? Pinjaman. Pinjaman. Meminjamkan. Iya. Ya, dia huli mubah dan cuman masalahnya pinjamkan. Baiklah. Iya. Dia muhuli mubah atau huli mubah perhiasan yang boleh. Kemudian dia gunakan, dia siapkan untuk dipakai atau dia pinjamkan. Dia pinjamkan. Pinjamkan di sini bisa dia sewakan. Ya, kadang-kadang orang misalnya acara, iya, dia sewakan. Ini masalah. Iya. Tidak ada zakat kadarnya padanya. Pada perhiasan yang mubah yang disiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan. Tidak ada zakat. Masalah ini termasuk masalah besar. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah di perhiasan perempuan itu ada zakat atau tidak. Para ulama berselisih. Iya, dari dulu sampai sekarang mereka berselisihkan tentang al-huli, perhiasan perempuan yang dia pakai. Yang dia pakai, adapun yang dia simpan, jelas ada zakatnya. Karena itu masuk di barang yang disimpan, didiamkan. Yang dia pakai nih di tangannya, di lehernya, ya ini dibicara, ini yang mereka bicarakan. Apakah ada zakatnya atau tidak? Kalau dikuatkan oleh penulis, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat. Itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Bahkan dinukil itu pendapat kebanyakan salaf dan dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, Ibn Ibrahim Al-Syekh dan Syekh Singkiti, ya. Dan ini juga dipilih oleh Syekh Ibn Hamid rahimahullahu taala. Sementara Abu Hanifah juga kebanyakan dari salaf serta khalaf belum memandang bahwa itu ada zakatnya, wajib zakat. Ini dipilih oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Pendapat ini. Dan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini yang dikuatkan oleh Ibn Utsaimin itu, ini yang lebih kuat. Ini lebih kuat bahwa pada huli itu ada zakatnya. Pada huli ada zakatnya. Kenapa? Ada hadisnya. Seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan di tangan anak perempuannya ada emas. Nabi katakan, apakah kamu keluarkan zakat ini? Tidak. Maka Nabi tegur. Nabi menegurnya. Diancam dengan neraka. Tentunya itu pendapat yang kuat. berdasarkan dalil. Ini kan dipakai. Jelas hadisnya bahwa ada perempuan yang datang kepada Nabi, di tangan anaknya ada emas. Nabi bertanya, apakah kamu telah mengeluarkan zakatnya? Saya tidak. Maka Nabi perintahkan untuk dikeluarkan. Dikeluarkan. Pendapat Syekh Utsaimin itu lebih kuat, bahwa zakat huli ada. Ya, umum. Apakah dipakai atau tidak dipakai? Apakah dipakai atau tidak dipakai? Ini kita menyelisih penulis. Iya, menyelisih penulis dengan dalil yang ada. Dengan dalil yang ada. Iya, dalam masalah ini. Kemudian wayubahu lin nisa kullu ma jarat 'adatuhunna bilubsihi min adh-dhahabi wal fiddah. Dibolehkan untuk para perempuan. Dibolehkan untuk para perempuan. Seluruh yang jarat 'adatuhun, dibolehkan bagi perempuan untuk iya memakai yang berlaku kebiasaan mereka untuk memakainya dari zahab dan fiddah. Tambah, maksudnya boleh mereka berhias dengan perhiasan yang mereka memang biasa para perempuan berhias dengannya. Ya, gelang kaki misalnya, gelang tangan, kalung, anting. Ya, itu boleh. Yang biasa mereka pakai. Wa yubahu lirrijali min al-fiddah. Dan dibolehkan untuk laki-laki dari perak. Ini kalau perempuan boleh emas perak. Ini sebenarnya masuk dalam pembahasan kitabul libas, tapi belum dahulukan di zakat. Ya kan? Belum dahulukan di zakat. Boleh perempuan pakai emas perak. Dan laki-laki boleh pakai perak saja. Boleh pakai perak saja. Ini belum berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala di Sahih Al-Syaikh Al-Albani. Nabi berkata terkait dengan zahab dan emas dan sutra, "Inna hadaini haram ala dhukuri ummati." Dua ini haram atas laki-laki dari umatku. Ya. Ini ada dalam riwayat Imam Ahmad, lafaz seperti itu. Ditambah dalam riwayat Ibnu Majah, "Wa hillun li inasihim." Halal untuk inas mereka. Ini emas dan sutra. Iya, perempuan boleh. Laki-laki boleh dari fiddah, dari perak. Boleh. Ya. Sebagaimana dalam hadis Anas, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata pula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin, membuat cincin dari perak. Membuat cincin dari perak. Ini boleh. Iya. Makanya kata beliau bilang al-khatam, boleh dia laki-laki jadikan perak sebagai khatam cincin. Wa hilyatis sayf, wa hilyatus sayf, hiasan pedang. Ya, misalnya ada pedang kemudian dihiasi dengan perak, boleh. Wal mintaqah, bahkan boleh dia jadikan dari perak mintaqah, ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya, misalnya ini yang bagian depan dari ikat pinggang itu kan tali pinggang. Cuma ada itu seperti sekarang kayak besinya. Iya, dari perak boleh. Iya, wanahua dan semisalnya. Laki-laki boleh yang penting dari apa? Perak. Dengan dalil hadis tadi, Nabi menjadikannya sebagai apa? Cincin. Ya, Nabi menjadikannya sebagai cincin. Fa'ammal mu'addulil kira wal iddikhar awil muharram fabihi zakat. Adapun yang disiapkan untuk kira, ya, untuk disewakan, Ini baru ya, makna qirab. Memang dibuat untuk dia perhiasan untuk disewakan. Wal iddikhar, dan untuk disimpan. Artinya dia beli memang mau menyimpan. Ya, menabung uang lewat pakai ya, perak atau emas dia simpan. Awil muharram, atau yang diharamkan. Tadi kan boleh yang ada. Paham? Bahkan ini juga selain yang dipakai, tapi dia buat untuk dipakai, tapi diharamkan untuk dipakai. Paham gak ini? Diharamkan untuk dipakai. Paham maksudnya? Yaitu pertama, yang diharamkan untuk pakai, yang dipakai memang yang berlebihan. Ya memang tidak ada berjalan kebiasaan perempuan memakai itu. Itu yang pertama bisa. Yang kedua juga bisa yang diharamkan di sini, memang emas atau perak yang dibuat seperti berhala. Paham gak ini? Ya? Seperti misalnya ada emas dibuat seperti patungnya orang-orang Nasoro. Jelas ini? Ini diharamkan, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Iya. Dibuat patungnya manusia, patungnya hewan. Ini yang diharamkan. Tapi ini semua kalau ada disimpan, fafihi zakat. Maka padanya ada apa? Ada zakat. Ini kan yang penulis kecualikan tadi dari Huli Al-Mubah. Tapi kan memang kita sudah katakan tadi, pendapat yang kuat dipilih oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, bahwa ada zakat pada apa? Perhiasan. Ada zakat pada perhiasan. Walaupun jarang seorang perempuan itu pakai perhiasan 85 gram. Sekarang satu stel itu sekitar 30 gram. Satu stel. Sekarang kalau ada orang punya, ya, kalau maharnya, biasanya orang mahar emas satu stel. Satu stel itu sekarang sekitar tidak sampai 40 gram. 30 lebih saja. Artinya jarang perempuan pakai memang perhiasan berapa? Hah? 85. Paham ini? Sekarang sudah lengkap hanya 30-an gram. Sudah ada anting, gelang, kalung, cincin. Paham kan? Mbak? Itu semua hanya 30 lebih. Jelas kan? Jarang. Artinya kalau lebih dari 30-an, biasanya orang apa? Simpan. Orang simpan. Ya, berarti kalau disimpan tidak ada perselisihan. Sebenarnya yang diperselisihkan adalah apa yang dipakai. Yang dipakai. Tapi yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin, Asy'al Bani, Asy'al Ibnu Baz, bahwa tetap ada zakatnya. Kenapa? Karena masuk di keumuman zakat. Dan ada dalil yang mengeluarkannya. Paham kan? Sementara zakat akan hadir yang menunjukkan wajibnya zakat itu umum. Umum. Iya. Ini pendapat yang benarnya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Selesai. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, bab hukum dain, bab hukum utang. Memang hukum utang, piutang ini di bab muamalah. Kenapa masuk di bab zakat, di tengah-tengah bab zakat? Yaitu karena terkait dengan zakat. Pertanyaannya, apakah kalau saya punya uang, punya harta diutang sama orang, apakah wajib saya keluarkan zakatnya? Paham gak ini? Apakah wajib saya keluarkan apa? Zakatnya. Ini yang disebutkan. Para ulama menjelaskan bahwa utang tidak lepas dari dua. Ada utang yang diharapkan kembalinya, ada utang yang tidak diharapkan kembalinya. Model utang itu yang kita pinjamkan ke orang ada dua. Nah, ada yang diharapkan kembali dan ada yang tidak diharapkan kembalinya. Yang diharapkan kembali, ya, seperti misalnya ya, orang berutang dan dia yakin dia sudah katakan akan kembali tanggal sekian. Memang orang itu mampu untuk mengembalikannya. Nah, ini apakah wajib zakat atau tidak? Ulama berselisih. Orang Hanafiya dan Hanabila, mereka mengatakan tidak wajib zakat sampai dia pegang. Artinya nanti dia kembali tapi baru dia wajib apa? Zakatnya. Baru wajib zakatnya. Tidak wajib selama ada di utang. Iya. Selama ada di utang. Sementara pendapat yang kedua dari Syafi'iyah bahwa zakat tetap wajib di ujung haul. Nah, dia misalnya ada orang utangi 100 juta. Setiap masuk setahun sudah wajib dia apa? Zakat, karena ini diharapkan apa? Kembalinya. Kenapa? Alasannya orang Syafi'iyah karena mereka mampu untuk mengambil, ya kan? Kan diharapkan kembalinya. Diharapkan apa? Kembalinya. Dia bisa mengambil. Iya? Maka harta seperti ini hukumnya sama dengan hukum yang dia pegang. Hukumnya sama dengan hukum yang dia apa? Yang dia pegang. Ini pendapat. Iya? Yang mengatakan ini yang kuatnya tentunya. Ini yang kuatnya. Karena kalau ditanya, berapa hartamu? Sekian. Sebagiannya diutang sama ini. Kan dia bilang apa? Hartanya. Masuk dalam hartanya. Hitungannya. Dan diharapkan apa? Kembalinya. Jelas ini? Diharapkan kembalinya. Pendapat ini yang kuat tentunya. Ya? Pendapat ini yang kuat. Iya. Dan lebih selamat. Lebih selamat. Jangan sampai kita kira bukan harta kita, ternyata apa? Iya, harta. Karena memang kita yang kasih utang orang. Ini lebih selamat. Jenis yang kedua, ada orang kasih pinjam orang, tapi tidak diharapkan kembalinya. Apakah karena memang tadinya orang ini mampu, setelah itu menjadi mu'asir, menjadi bangkrut usahanya, ya, sehingga tidak apa? Mampu untuk kembalikan utang. Atau memang dia jahil? Memang orangnya tidak berutang tapi tidak mau kembalikan. Atau mutil, mumatil, sengaja mengundur-mundur. Ya, sengaja apa? Mengundur-mundur. Nanti kan kalau saya mati, pasti digugurkan di sana tempat saya berutang. Tahu kan? Ya, dia berutang bukan untuk membayar. Memang dia berutang. Ya, utang saya kiri kanan. Menunggu keikhlasan orang. Ini tidak diharapkan kembalinya. Apakah ada zakatnya? Ini yang dibicarakan. Kenapa utang dibawa ke sini? Ini juga berselisih. Kalau orang Hanafiyah, satu riwayat juga dari Imam Ahmad, dipilih oleh Syekh Sa'di bahwa tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Karena kata mereka, ini dia tidak sempurna kepemilikannya. Karena mau dibilang hartanya tak diharapkan kembali, kan tidak sempurna. Iya kan? Dibilang dia hartanya, tapi tidak diharapkan apa? Kembali. Iya. Nah, ini pendapat. Sementara pendapat yang kedua, seperti satu riwayat dari Imam Ahmad, batal wajib padanya zakat. Iya. Kapan? Tapi tidak dihitung setiap rausus sana. Kalau dia ambil, kalau dia dapat. Ternyata qadarullah utangnya itu kembali, maka dia zakatkan. Berapa zakatnya? Seluruh tahun itu lewat. Jadi setiap tahun tidak dia bayarkan. Sampai harta itu kembali, baru dia zakati semua yang telah lewat. Misalnya orang ini berutang 100 juta, 3 tahun. Tidak, dia tidak bayar zakatnya 3 tahun. Kan begitu? Kapan baru bayar? Setelah orang itu ternyata dia bayar, sudah dia zakati seluruh yang telah lewat. Dia zakati seluruh yang telah lewat. Ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Iya. Sementara orang Malikiyah, rahimahumullah ta'ala, kalau modelnya seperti ini, dia hanya ketika diambil, dia hanya zakat saja sekali setahun. Tidak, maksudnya dia hanya zakat saja pada saat diambil dan tahun itu. Paham gini? Kalau tadi kan itu setiap tahun sebenarnya dia zakat, tapi dia bayarkan apa? Setelah ada. Kalau ini apa? Uangnya kembali, maka dia zakat di tahun itu saja. Tidak perlu dia bayarkan apa? Tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tahun sebelumnya bukan hartanya. Karena tidak diharapkan apa? Kembali. Ternyata qadarullah, alhamdulillah, orangnya apa? Kembalikan. Kembalikan. Ya? Apakah dengan paksa atau tidak? Dengan paksa itu misalnya gini. Kita sidang. Nah, ada jaminan rumah dijaminkan misalnya. Sudah. Kan boleh pengadilan jual paksa rumahnya. Jelas ini? Jual paksa rumah yang dijaminkan. Kemudian dikasih kepada yang tempat dia berutang. Ini kan kembali utangnya. Nah, sekarang semua yang telah lewat dia harus zakati atau saat dia pegang saja tahun ini? Nah, pendapat ketiga dari orang Malikiyah, dia zakat saja tahun itu. Yang sekarang hartanya kembali. Adapun sebelumnya enggak, karena itu bukan hartanya sebelumnya. Kan enggak diharapkan apa? Kembali. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dipilih oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dan ini yang benar. Kenapa kita katakan? Karena ini pas dia milkun nisab, milkan tamam. Tahun ini dia punya nisab dengan kepemilikan yang sempurna. Sementara tahun sebelumnya itu miliknya apa? Nakis. Jelas. Miliknya apa? Nakis, kurang. Pendapat dipilih oleh Syekh Uthaymin ini yang benarnya. Jadi ketika ada orang yang berutang, tidak diharapkan kembalinya, tidak ada zakatnya. Tapi kalau kembali, langsung kita keluarkan apa? Zakatnya. Langsung kita keluarkan zakatnya. Ini Masya Allah. Iya. Terkait dengan hukum seputar dain ini, kenapa belum sebutkan ini di mana? Di kitabu Az-Zakat. Padahal ini ada dalam bab utang piutang. Ya. Seharusnya datang dalam bab utang piutang. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wa man kana lahu daynun ala mali'in, siapa yang memiliki utang ala mali' atas orang kaya, au malun yumkinu khulasuhu, atau harta yang mungkin dia terlepas darinya. Dia punya utang dari orang kaya, atau dia punya harta dari yang mungkin dia lepas darinya. Kal majhud alladhi lahu bihi bayyinah. Masya Allah. Seperti orang menentang, dia punya utang nih. Orang menentang, dia punya utang. Ya, misalnya majhud ini datang Ismail, kamu punya utang sama saya. Dia tentang enggak. Enggak ada utang sama saya. Tapi lahu bayyinah. Dia punya bukti. Ya, misalnya mereka pernah akad. Dia tulis tanda tangan. Paham kan? Mungkin dilepas ini. Wal maghsuf alladhi yatamakkanu min akhdihi. Dan barang yang telah dirampok, tapi dia bisa ambil kembali. Paham? Barang yang dirampok, tapi dia bisa apa? Ambil kembali. Fa'alahi zakatuh idha qabadah. Maka wajib baginya zakatnya kalau dia apa? Ambil. Jelas ini. Tadi dia punya zakat dari orang kaya. Dia punya utang dari orang. Dia orang kaya. Kembali. Dia punya harta. Nah, yang ada diutangi sama orang. Tapi orang itu mengingkari. Tapi dia punya bukti. Kemudian dia dapat zakat. Demikian pula tadi, hartanya dirampok, kemudian dia bisa ambil kembali, maka ada apa? Zakat. Jelas? Kapan zakatnya? Tadi itu. Yang kita bahas sebelumnya. Nah, saat dia apa? Saat dia ambil. Maka dia bilang, idha qabadah. Saat dia apa? Ambil. Tapi zakatnya apa? Lima madah. Dia zakati semua terhadap apa yang telah lewat. Ini tadi pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayat. Tapi kita sudah kuatkan tadi. Tidak perlu dia zakati apa yang telah lewat seluruhnya. Tapi dia zakatnya apa? Saat dia pegang saja. Ya. Wa in kana mutahaddiran kadaini 'alal muflis, ini jenis kedua tadi yang tidak diharapkan kembalinya. Paham? Wa in kana mutahaddiran, kalau dia tidak mampu, dia berudur seperti utangnya muflis, utangnya orang yang bangkrut. Ya. Orang ini kasihan berutang, berdagang misalnya. Setelah itu dia apa? Putar modal ternyata apa? Bangkrut. Iya. Aw ala jahid, atau bukan bangkrut, memang orang ini jahid, menentang. Dia sadar utangnya, tapi dia memang tidak mau saya. Wala bayyina lahu bi, dan tidak ada bukti. Kalau tadi kan ada bukti. Kalau ini, orang ini menentang Anda. Kamu tidak punya utang, saya tidak punya utang sama kamu. Dan yang mengutangkan, tidak ada buktinya. Paham gak ini? Nah, oleh karena itu, nanti kalau ada utang-utang, harus ditulis. Ada bukti. Karena bahaya kalau ada jahit begini. Ya, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Awal maksud, barang yang dirampok, tapi tidak bisa diambil seperti tadi. Ya. Wadol alladhi la yurja wujuduhu, barang yang hilang yang tidak diharapkan, tidak ditahu tempat keberadaannya, fala zakat fi, tidak ada apa? Zakat padanya saat tidak didapat. Tapi kalau kembali, zakat. Paham? Ini semua tidak ada zakatnya. Jelas ini? Saat itu tidak kembali, tapi saat kembali, sudah kembali ke pembahasan tadi. Ada apa? Zakat. Itu pendahuluan yang bagus tadi, supaya apa? Mudah kita pahami di sini. Jelas ini? Iya. Tidak ada zakat, maksudnya saat hilangnya. Saat diutang dan tidak diharapkan apa? Kembalinya. Saat dirampok dan tidak bisa diambil. Tapi kapan sudah diambil bisa? Kembali lagi. Paham? Ada apa? Ada zakatnya. Ini masya Allah. Kemudian selesai. Wa hukmu sodaki hukmu dain. Iya. Hukum sodak atau sodak mahar. Hukum mahar sama dengan hukum utang. Sama dengan hukum utang. Oke, misalnya Ismail melamar seorang gadis, contoh. Maharnya 500 juta. Sudah, siap. Tapi saya utangi dulu. Ah. Ini si perempuan. Wajib enggak dikeluarkan uang zakat? Ini kan uang untuk perempuan. Uang penarik. Uang mahar. Jelasin. Ini perempuan, wajib enggak keluarkan zakatnya? Hah? Wajib enggak? Dilihat. Kalau diharapkan dikembali, atau itu tadi hanya sekedar janji-janji tangan. Kalau diharapkan, oh memang bisa ini. Ya. Penghasilan Ismail ini masya Allah meyakinkan. Satu bulan 550 juta. Wah, bisa. Ada zakat. Kalau diharapkan kembali, kan hukumnya sama. Kalau tidak diharapkan, itu sekedar ya hitam di atas putih saja. Bahwa uang panahnya 500 juta dengan diutang misalnya, hanya sekedar. Dipahami ini? Tidak diharapkan adanya. Alhamdulillah sudah dapat Ismail, sudah ikhlaskan saja. Paham gak ini? Tidak diharapkan kembalinya. Ini tidak ada apa? Zakatnya. Jelas. Tapi kalau suatu saat Ismail bayar, ada zakat atau tidak? Ada. Dibayar semua tahun sebelumnya atau tahun itu saja? Itu maksudnya mukaddimah tadi yang dikasih antum. Supaya mudah istilahnya. Jelas ini? Ini masalah. Masya Allah. Iya. Ini hukum soda. Sama dengan utang. Wa man kana alaihi dainun yastaghriqu an-nisaba alladhi ma'ah aw yanqusuhu fala zakata alaihi fi. Iya. Kata Allah rahmatullah ta'ala, kalau dia punya utang, tapi yastadrikun nisab alladhi ma'ah. Tapi utang ini menghilangkan nisab yang ada bersamanya. Nah, au yang kusuh atau menguranginya. Jelasin, atau menguranginya. Ya fala zakat alai, tidak ada zakat atasnya. Ya tentu ya. Iya kan? Kan kalau hilang nisabnya masih wajib enggak zakat? Hah? Enggak lagi. Paham, Ahmad? Itu kalau kurang, tentunya karena syarat zakat adalah apa? Harus apa? Sampai nisab. Kalau tidak sampai nisab, sudah tidak ada apa? Zakatnya. Ini masalah terakhir terkait dengan ad-dain, utang piutang. Apakah ada zakat atau tidak? Seperti itu. Ini selesai masalah. Setelah itu zakat urut, zakat perdagangan. Karena kita sudah selesai dari semuanya. Karena setelahnya itu adalah zakat perdagangan. Apa maksudnya zakat perdagangan? Ini sisa dua lagi ya. Zakat perdagangan ya, dan zakat fitrah. Kita akhirkan nanti ini. Zakat perdagangan. Nah, akhirkan. Alhamdulillah. Sedikit lagi zakat. Sisa zakat harta, sisa perdagangan. Kemudian setelah itu kita akan masuk zakat fitri. Alhamdulillah. Apa saudara soleh? Digabung, karena itu masuk dalam hitungan hartanya semua. Digabung, nah, sama dengan perdagangan nanti. Dia perdagangan, ada dagangnya pakaian, ada dagang bangunan, ada dagang semua yang dia dagangkan digabungkan. Digabungkan. Hitungan nisabnya dan hitungan zakat, semua ini digabung, disatukan, nilainya sekian, setelah itu dibagi dan ada zakat. Seperti itu. Nah, kalau harta yang didapatkan ini kan halal sama haram, enggak. Dalam zakat enggak dikeluarkan zakatnya. Jadi harta yang halal ada zakatnya. Harta yang haram orang enggak ada zakatnya. Dia bilang kalau dia keluarkan enggak boleh dia niat zakat. Dia kalau dia keluarkan dia niat berlepas diri dari harta haram. Itu yang pertama. Ya, ketika ada harta haram, orang keluarkan bukan karena zakat, tapi berlepas dari yang haram. Itu kalau haram. Yang ada zakat, yang ada zakatnya adalah yang halal saja. Karena ini berdalil dengan hadis umum, inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ketika yang tidak baik tidak boleh niat zakat. Tapi niatnya adalah tabri'ah, berlepas diri dari harta yang haram. Sudah, Ahmad? Alhamdulillah.